Nah, saudara sekalian. Waduh, tampangnya. Selamat jumpa. Selamat bertemu kembali dengan tampang yang komersil ini. Tepuk tangan, saudara sekalian. Pada malam ini, kita sengaja kami datangkan artis top ibu kota. Bruri Pesolima, saudara. Tepuk tangan, Bruri Pesolima. Inilah dia, Bruri Pesolima. Wah, maaf, saudara sekalian yang datang bukan Bruri Beruang. Wah, Tuno, jangan gitu. Kenapa? Walaupun gini juga teman kamu sendiri. Bruri kayak begitu kok, ini kayak keluak gitu. Kamu tuh orang lain aja yang disanjung-sanjung. Kawan dong gitu. Oh, ingin diperkenalkan yang baik. Jelas dong. Yang penyanyi top. Top. Untuk saya perkenalkan sama para pengunjung yang melimpah ruah ini. Nah, oke. Gitu. Oke. Para hadirin sekalian. Kalau Oma Irama Raja Dangdut, Bruri Pesolima Raja lagu-lagu pop, inilah rekan kami, Jojon Raja Singa. Kenapa, Jon? Kok Raja Singa sih, Nok? Loh, Raja Singa itu artinya raja daripada singa-singa itu. Jadi singa-singa itu rajanya kamu. Jadi singa yang ada di hutan itu saya rajanya. Rajanya? Dia taluk sama saya. Taluk sama kamu. Ya, tapi itu pan binatang, Tano. Oh, sayapan, ini ya. Yang enak. Yang enak, Tanah. Bintang film, Tom. Nah, itu, Nak. Yang sekarang lagi populer. Seneng saya, Nak. Oke, saya silakan. Aduh, memang macam-macam lo, ah. Oke, para adik sekalian, tepuk tangan yang meriah. Inilah Charles Bronson made in Indonesia. Charles Bronson. Oncom. Kok oncom? Mendem. Eh? Mendem. Oh, bukan oncom, Nak. Bukan, oncom, apaan itu? Kira oncom. Itu mendem. Mendem, Tuan. Gini, Jon, kita sudah lama tidak ketemu. Oh iya, Nak. Iya, Tuan? Waduh, bagaimana kalau sekarang ini tukar pengalaman, lama tidak kelihatan kemana aja kamu? Loh, saya? Nah. Wah, keliling. Loh, jadi apa sih sekarang? Aku nggak ngerti ya. Iya. Apa itu gini? Oh, itu. Orang namanya juga usaha, Tuan, Nak. Iya. Saya tuh nyupir, Tuan, Nak. Oh, sopir? Potongannya gini, sopir? Loh, orang tuh kerja nggak lihat dari potongan, Tono. Oh, ini orang macam-macam. Kalau nyopir apa, Jon, kamu, Jon? Salah. Kamu? Mobil biasa. Mobil apa? Mercy. Oh, Mercy. Umpama sekarang kamu kalau ada pertanyaan? Ada jawaban. Oh. Kalau saya tes bisa? Oh, bisa. Umpama kamu sopir, saya itu garongnya. Bagaimana cara kamu tuh mengatasi soal garong itu? Ayo. Oh, mau ngetes saya? Ngetes. Bahwa kamu tuh gak percaya saya ini jadi supir. Oh, ini orangnya nih. Ayo, saya tes kan. Nih, lihat nih. Itu mobil apa itu? Ini mobil Mercy. Ngambil apa itu? Kunci. Oh, kunci kontak. Nah, kunci kontak. Nah, terus kunci kontak. Masuk mobil. Klek. Bruk. Terus? Kunci masukin. Klek. Klek. Cememememeh. Cememememeh. Kok cememememeh? Cememememeh. Cememeh. Dipanggil nih. Kok cememe itu apaan kamu itu? Loh, kalau mobil tuh kalau dikontakin pan begitu. Cememe, yang enak dong, brum, gitu loh. Yang terus. Tokcer. Oh, yang tokcer. Ayo. Cememe. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Goklak, brum, brum. Stop. Sopir turun. Kotrek gublang. Maju. Siapa tahu? Cah. Siapa saya? Cahyana. Rampok. Rampok. Saya rampok kejem. Oh, tahu enggak? Iya. Oh, macam-macam aja kamu. Macam memang. Diam. Iya. Kamu berani lewat sini? Ya. Mobil apa ini? Ini. Iya. Saya bawa Mercy. Mangkota. Bawa ini tas tuan. Apa isinya? Duit. Berapa juta? Gak tahu ya. Mana tasnya? Ambil. Itu di belakang. Mana tasnya? Itu ambil. Mana tasnya? Mana tasnya nggak ada. Ayo ambil, itu sudah nggak tanggung jawab kamu tuh. Lawan dong. Iya, orang namanya juga perampok, lawan apa pan dia pakai senjata, pistol. Ini kalau sopir pengalaman, tanggung jawab terhadap apa gangguannya? Jadi coba kamu jadi supir. Coba kamu lihat. Pengalaman jadi supir sembarangan. Cengenge. Oh, itu mobil cengeng namanya. Enggak, maksud saya ini akhirnya agak soak. Cengengeng, brum brum brum brum brum. Seki godok kota klek lo. Stop, ci. Turun sopir. Tokrak grutak glundek. Tahu siapa ini aku? Tahu, Pak. Hah? Tahu, Pak. Siapa? Rampok. tahu kalau rampok tuh galak. Betul, Pak. Apa yang ada dipinta? Betul, Pak. Bawa mobil apa kamu? Apa, Pak? Bawa mobil apa kamu? Datsun, Pak. Nah, bagus. Isinya? Ambulan, Pak, ini mobil. Ambulan? Ambulan, Pak. Heran, rampok sih nyegat ambulan. Isinya apa? Mayat, Pak. Hah? Mayat. Mayat? Iya. Berapa mayat? 5 biji, Pak. Turunin 2. Loh. Untuk apa, Pak, mayat, Pak? Turunin 2. Untuk apa sih, Pak, mayat, saya Pak? Saya bilang turunin, turunin. Mayat itu apa sih, Pak? Mau digado. Buat tabok, loh. Masa? Jangan ambulan, dong. Mobil yang biasa kalau rampok. Oh. Mobil yang mayat nggak mau. Nggak mau mayat. Bakal mobil apa? Yang gede. Yang gede. Oke. Okay. Cengeng. Brum, brum, brum, brum. Oke. Turun supir. Teklek ploklak glindek. Si enak supirnya. Teklek ploklak glindek. Bawa mobil apa kamu? Mobil truk DKI, Pak. Nah, sip. Isinya gula, isinya gula ya. Nanti kalau dirampok isinya gula, bilangnya gitu. Bawa apa kamu? Sampah, Pak. Mak. Kok sampah sih, Nak? Sampah penuh, Pak. Penuh munjung. Munjung. Turunin separuh. Sampah itu bikin apa sih, Pak? Sampah. Pokoknya turunin separuh. Untuk apa sih, Pak? Bakal bakar kamu. Sial bener. Ini orang macam-macam aja. Jangan sampah. Walaupun kecil ya, mobilnya ya. Yang enak dibawanya. Oh, mobil yang kecil mungil tapi isinya paten. Nah, itu nah. Yang keluar kayak TV. Nah, sip. Lihat aja itu gimana. Pokoknya ya, nafsu aja perampok. Rampoknya nafsu ya. Beres. Stop. Turun supir. Teklek loklak. Glundek. Itu glundeknya itu yang enak kan. Bawa apa ini? Apa, Pak? Mobilnya mobil apa? Jeep. Jeep. Ya. Jeep. Betul, Pak. Kecil juga lumayan. Ya. Bawa apa? Patroli Garnison. Ya. Gak jadi ngerampoknya, no. Ini, Pak. Ambil, Pak, Garnison. Gak usah bilangin. Saya mau pulang dulu. Macam-macam aja. Orang sih ngetes orang. Segala Garnison dibawa-bawa. Udah tahu, Ram. Kalau saya pengalaman sih bekas penyiar, John. Gampang begini penyiar. Lu penyiar. Penyiar apa, Tuan? Lu pernah di RRI, pernah di televisi. Wow, saya pernah dikirim keluar kejuaraan World Cup di Argentina. Saya dikirim ke sana. Oh, untuk menyiarkan itu? Menyiarkan jalannya pertandingan saya, John. Pensiunan. Gitu ya. Boleh saya tahu, dong? Oh, silakan. Kalau saya tes bisa. Umpamanya, kita dalam studio TV RRI. Iya. Kamu musiknya dalam menyiarkan dunia dalam berita. Oh, ya. Ayo, sekarang saya nyalain dulu ya. Sekitar jam 9. Ceklek, klok, klok, klok. Biar. Apaan biar tuh? Lampunya nyala, monyong. Oh, lampunya nyala. Iya. Ceklek, ceklek, klek, klek, klek, klek, klek. Biar. Ceng, ceng, ceng, ceng. Ceng, ceng, ceng. Musik apaan tuh? Gak tahu, gue juga lagi. Macam-macam aja. Musiknya cek-cek. Tat-tat-tat. Gitu dong. Trek. Biar. Tat-tat-tat. Jeng. Selamat malam. Malam. Loh, kok malam? Kamu jangan ikut-ikut. Oh, gak usah ya? Iya, musik diam aja. Kamu tuh kasetnya. Oh, iya, iya. Rusak lagi nih. Lampunya balik lah. Lagi. Teklek, teklek, klek, klek. Biar. Teng, teng, teng, teng. Selamat malam. Dunia dalam berita. Berita-berita politik pada malam ini akan mengawali dunia dalam berita pada malam ini. Presiden Jimmy Carter untuk tahun 79 ini akan mengadakan hubungan politik dengan RRC. Ya, kamu diem aja. Ya jangan sip-sip. Wah, dari mana tadi? Jimmy Carter, presiden. Orang mana itu? Orang mana? Ya orang Amerika sana. Oh, saya kira orang Cengkareng, kamu itu ngawur aja. Ya. Rusak lagi, ceklek, ceklek, tek, tek, tek, tek, ceklek, biar. Biar. Musik. Teng, teng, teng, teng. Selamat malam. Dunia dalam berita pada malam ini, kami isi dengan berita-berita politik yang maha penting antara hubungan Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina. Jimmy Carter baru-baru ini telah mengumumkan bahwa dia akan mengadakan hubungan politik dengan Republik Rakyat Cina, dan baru-baru ini Republik Rakyat Cina sudah mengirim ke Amerika yaitu bakso dan capcay. Sedangkan dari Amerika telah mengirim minuman Coca-Cola. Dan untuk membalas minuman tersebut, RRC tidak ada Coca-Cola, maka diganti dengan minuman tua. Eh, kok kamu bilang tua aja lo? Sebel sih, masa ke baso-baso dibawa-bawa. Lo ini berita penting. Ya berita-berita yang benar lo beritanya, no. Hah? Enak lo. Apanya? Yang berita tuh yang enak kedengarannya. Dan sekarang kami sampaikan berita ekonomi yang kami terima dari Departemen P dan K. Kenapa? Ngapain P dan K? Loh, kalau ekonomi itu dari Departemen Perdagangan, Departemen Ekonomi itu betul begitu. Oh, Departemen, sorry. Oh, berita ekonomi yang kami terima dari Departemen Perdagangan. Nah, para perisauan sekalian, baru-baru ini OPEC telah mengadakan sidang untuk menaikkan harga-harga minyak bumi di seluruh dunia. Nah, sip. Kenaikan harga-harga minyak bumi dari 100% menjadi 14.5%. Ya, sip. Maka itu penduduk dunia agak gelisah untuk mengganti minyak bumi terpaksa diganti dengan minyak kayu putih. Dan di Arab diganti dengan minyak samin. Oh ya, pantas kalau di Arab sih. Ini diganti minyak kayu putih. Masuk angin semua emang. Loh lah, namanya dunia dalam berita. Oh ya, dunia dalam berita ya, tapi yang benar tuh, no. California. California. Dari semenanjung California, baru-baru ini telah diluncurkan pesawat Apollo ke-18 dari semenanjung California. Telah mengorbit di planet Saturnus dan planet Mars, tapi telah turun lagi, telah mendarat di planet Senin. Soalnya nih, orangnya orang tanah tinggi soalnya. Macem-macem aja nih. Kenapa sih? Lu Apollo tuh jangan turun di planet Senin, Tono. Planet sana. Oh, planet planet Saturnus. Nah, iya. Planet Mars. Nah, Mars di sana. Sekarang saya sebetulnya kalau pembawaan saya di RRI dulu, itu saya itu bukan siaran dunia dalam berita. Siaran apa? Untuk ibu rumah tangga, cara-cara merawat bayi. Saya kira di situ cuman di situ aja punya pengalaman. Kenapa? Lu ini juga gini-gini. Kenapa? Oh, punya keahlian juga. Keahliannya apa? Tahu enggak? Kamu tuh belum tahu cara-cara membuat roti. Roti yang enak. Roti yang enak. Kau bisa itu? Kamu apa bisa? Tapi kamu punya radio apa tuh? Amatir loh. Radio amatir. Amatir. Nah, sekarang kita bikin cor-coran bagaimana yang bagus. Ayo. Ayo. Radio Republik Indonesia dengan acara rumah tangga, yaitu cara merawat bayi yang baik. Radio Republik Amatir. Enggak ada Radio Republik Amatir itu. Radio Republik Amatir itu enggak ada. Ya pokoknya radio gue, maaf lah. Ayo. Radio Amatir di Jakarta. Dengan gelombang-gelombang 125 per liter. Itu beras, 125 per liter itu beras. Oh, iya. Ngawur aja kamu. Radio Republik Radio Amatir Jakarta. Nah, akan membawakan kepada ibu-ibu rumah tangga cara membuat roti, cara merawat bayi yang baik. Para hadirin sekalian, para persawan, para pendengar sekalian, bayi yang bagus habis dimandiin langsung dioles sama mentega. Bayi saya gak kasih mentega juga, kenapa sih? Loh, itu masing-masing punya urusan loh. Saya ini bikin kue. Ini bayi kasih mentega tuh loh. Bayi-bayi kamu ini roti-roti saya. Nah, mentega, telur, langsung diaduk, diublek-ublek, langsung dibawa ke comberan. Loh, apa ke comberan? Loh, bayi kadang-kadang mainnya di comberan, ini bayi saya kok. Bayi kalau main di comberan itu tidak baik. Alangkah baiknya bayi itu dimandiin, habis dimandiin dikasih minyak kayu putih, langsung dikasih lagi di open. Bayi saya di open mati. Bayi-bayi urusan saya masing-masing kok ini. Ini roti yang enak di open setengah mateng. Nah, langsung dibawa ke tempatnya, dipandang sejenak oleh ibu-ibu rumah tangga. Lantas dikasih minyak kayu putih. Ini loh roti saya, kasih minyak kayu putih kok macam-macam aja. Ini bayi saya. Misah. Apaan? Misah. Setelah bayi dikasih minyak kayu putih, itu untuk demi kesehatan. Kalau sudah dikasih minyak kayu putih, dikasih bedak, dikasih baju, langsung dikasih dimakan. Habis kalau dimakan tuh roti. Yo, ngajak gegeran dulu nih sekarang. Bukan gegeran sih, itu seenaknya sih orang roti-roti saya. Urusannya pakai dibawa ke bayi-bayi. Roti dipupurin, apa enaknya? Ya masa bayi saya dipotong-potong? Itu kan roti. Itu kan saya bayi. macam-macam. Sekarang begini, John. Daripada kita bertengkar ada artinya, kita sekarang asa otak. Tuh. Tebak-tebakan. Iya. Para pengunjung sekalian ini jadi saksi. Iya, jadi. Tapi ada hukumannya. Ada hukumannya. Hukumannya? Ada. Kalau si itu menang, saya menang, kamu harus gedong saya. Ya, itu risiko saya. Iya. Kalau saya yang menang, saya digedong kamu. Ya, hadir. Enggak salah ngomong, Nok. Kenapa? Salah tuh ngomongnya. Ayo, apaan? Kalau situ menang, saya menang, kamu harus gedong saya. Kalau saya menang, saya digedong kamu. Tuh, kan adil. Adil. Ayo. Adil apanya, enak di situ enggak enak di saya. Mulai? Jadi, ayo. Ayo. Sekarang saya nebak duluan. Ayo, kasih pertanyaan duluan. Juara. Dengerin ya. 3 pertanyaan. Jawabnya 1. Hah? 3 pertanyaan, jawabnya 1. Enok, di mana-mana juga kalau 3 pertanyaan, jawabnya juga 3. Di mana-mana. Itu di mana-mana. Ini bukan di mana-mana, di sini. Nah. Ayo. Sekarang ayo puyeng-puyeng loh. 3 pertanyaan, tapi ada jawabannya. Ada. 3 pertanyaan, jawabnya 1. Oke, siap. Tapi ada lo ya. Ada. Lo ada, siap. Awas lo. Siap? Siap? 3 pertanyaan, jawabnya 1. Jawab pertanyaan pertama. Tapi ada lo ya. Pertanyaan pertama. Ya. Sebabnya apa wanita itu kok bunting? 1. Iya, gampang. Dengerin. Sekarang kedua. Sebabnya apa orang masuk ke sumur itu kok mati? Ayo. Gampang. Ketiga, sebabnya apa orang goreng tempe kok angus? Itu kerjaan dapur. Jawab dong. Ayo. Sebab apa wanita kok bunting? Aduh, itu sih gampang dah. Ayo, apa sebabnya, ayo. Sebab apa perempuan itu bunting? Ayo, ayo. Sebab apa orang itu kecebur sumur mati? Iya, ayo. Gampang kerjaan sehari-hari. Apa? Sebab apa goreng tempe angus. Sampai angus? Gila lu ah. Apa ya, jawab dong. Pertanyaan apaan gitu, Wano? 3 pertanyaan, jawabnya 1. Sebabnya tempe itu gosong. Angus. Sebabnya apa? Sebabnya pan minyaknya panas, no ya. Salah. Kalau orang wanita bunting sebabnya apa? Sebabnya wanita bunting? Ayo. Wanita. Ayo. Sebabnya apa wanita kok bunting? Sebab wanita bunting karena punya laki. Ayo. Salah, pokoknya 3-3-nya sebabnya jam 1. Orang cebur sumur? Sebabnya apa? Sebabnya dia meleng kecebur sumur, udah tahu ada sumur dia. Itu sudah 3 jawaban, 1 jawaban kok ini. Kenapa ngasihnya 3? Salah lo ya. Iya, itu namanya teka-teki. Bisa enggak lo? Apa coba? Ayo. Ayo. Sebabnya apa wanita kok bunting? Sebabnya apa orang masuk sumur mati? Dan sebabnya apa orang goreng tempe kok angus? Sebabnya lama diangkat. Sebabnya telat diangkat. Telat diangkat. Oh iya, goreng-goreng tempe angus telat sih. Cih, bener. Ayo. Orang terus sumur. Cebur sumur, coba kalau keburu diangkat enggak telat, enggak mati. Iya. Coba mati itu. Coba wanita bunting. Perempuan bunting coba kalau cepat diangkat. Coba. Ayo macam-macam. Itu lama diangkat. Ayo. Itu ya persoalan lama diangkat sampai ke tempe gosong. Yeah. Ayo. Karang saya. Oke. Apaan saya sih nggak pakai telat diangkat. Ayo. Amu sekarang kasih pertanyaan. Ayo. Bahkan saya. Apaan? Ayo. Kalau ini apaan? Kebatinan, no. Lagi. Apaan? Ayo. Apaan apa? Tebak kalau benar-benar otaknya encer, tebak. Ya apaan, saya kan nggak tahu. Nggak bisa nebak, rasain loh. Coba apa, yo? Apaan? Saya nggak tahu. Orang nggak apa-apaan ya. Pertanyaannya itu apa? Nih sekarang pertanyaannya. Ayo. Ya? Dengerin. Dengerin. Ayo. Kenapa gua nih sekarang? Ya kasih pertanyaan dong, kamu itu kok. Dengar dulu. Ayo. apa bedanya? Ayo beda apa? Korma sama si karma. Apaan? Itu anak SD bisa, John. Itu anak masih kecil bisa, John. Jangan bisa-bisa aja tebak. Nih gak pakai telat lo ya. Gak pakai telat. Kalau korma itu buah dari Arabia, datangnya di Indonesia tiap musim puasa, rasanya manis. Gak pakai musim-musiman. Itu buah dari Arabia. Iya, mau Arab ke mau apa gak pakai. Yang penting kalau karma itu hukum, hukum karma. Salah. Apakan itu bedanya, John? Gak tepat. Bedanya apa? Bedanya apa bedanya korma sama si karma? Bedanya apa? Kalau korma, bijinya satu. Kalau karma? Karma, bijinya dua. Ayat. Lo karma itu siapa? Karma tetangga saya. Karma si karma. Orang ya, lagi. Benar. Lagi, satu lagi. Ayo. Ayo. Tebak, tebakan saya. Oke. Apa maunya apa tebakan? Lo apa tebakanmu? Orang tuh ada kemauan. Gua jawab lo, ayo. Dasar Cayono orangnya pinter ya. Oke. Kudunya ngasih yang bagus-bagus. Yang sulit. Ayo. Ayo. Gajah-gajah apa yang paling panjang sedunia? Ini sedunia ya. Sedunia lo, pilih gajah yang mana mau. Gajah Afrika, hutan Afrika. Gajah Indonesia. Gajah Sumatera. Enggak pakai Sumatera-matraan. Gajah apa? Ayo. Gajah yang paling panjang, gajah pawai. Ayo. Gajah pawai. Terang juga otak. Makanya daripada apa? Telat angkat apaan? Ya telat angkat apaan, John? Macam-macam aja. Sekarang gini, John. Saya kan sebetulnya kalau kamu sopir, aku jadi pelaut, John. Wow, pelaut. Pelaut, no? Oh, saya pernah mengunjungi ke Jepang. Ngapain? Di Jepang. Jepang, terus? Pernah ke Jepang. Terus? Wah, pertaniannya maju, tuh, Jepang. Masa, tuh, no? Loh, pisang di Indonesia segede apa? Ya, kalau pisang Ambon paling sebesar gini, no. Sebentar lenganmu. Nah, tangan saya. Kalau di Jepang, wah, pisang segede Tugu Monas. Tuh, percaya. Pisang? Pisang segede Tugu Monas. Tugu Monas ini, loh, no? Iya, pisang tuh, John. Pisang dari Jepang? Jepang! Wano! Kenapa? Pisang tuh, no? Iya, pisang. Jakarta segede tangan, loh. Iya. Jepang setugu Monas tuh pisang. Subur ya di sana ya? Subur. Segede Monas? Iya. Loh. Coba, gede, no, ya? Gede! Kamu di Jepang, no, ya? Kenapa? Kalau saya sih ke Amerika, no. Wow, di Amerika gimana, Jep? Di sana begini, industrinya paling begini. Oke, bagaimana di Amerika? Tahu nggak penggorengan? Penggorengan, tahu. Tahu kan? Iya. Segede apa di Jakarta? Segini, tuh, besar tuh kedua pasar. Sipil kalau itu, mah. Di Amerika kecil. Di Amerika, tahu nggak Senayan? Senayan tahu nggak lapangan Senayan? Tahu, lapangan bola. Nah, lapangan bola sebesar lapangan bola Senayan itu. Ada penggorengan segede lapangan Senayan, bohong, elah. Gua sebenarnya juga gak pernah ke Amerika. Gua hari itu pengen ke Amerika. Karena ngedengar omongan lu itu pisang segede Monas itu, non. Saya mau tanya sama kamu, John. Kalau penggorengan segede lapangan Senayan, yang digoreng itu apa? Lah, pisang kamu itu. Pisang yang dari Jepang itu segede Monas itu. Yang digoreng. Lah, iya, non. Jangan enak-enak tuh ngomong. Sekarang gini aja kita tempat cocok ngelamar kerjaan. Kamu belum kerja belum? Belum kerja, no. Loh, saya ada kerjaan, John. Gajinya satu bulan, tau gak? Satu bulan itu 100.000. Satu hari uang transport itu 50.000. Transport tok. Gede amat ya. Loh, kesehatan, uang kesehatan itu 5.000. Bu, gede itu ngibulnya. Loh, kamu gak? Loh, kamu mau gak? Loh, mau, Tono. Loh, mau gak loh? Gaji siapa tuh sebulan 100.000? Saya tuh ringan, John. Iya, no. Cuma bawa ember sama anduk. Berapa beratnya ember sama ember sama anduk? Nah. Diisi air tuh? Enggak, oli. Air. Air, no? Pagi-pagi bawa ember sama anduk. Mukanya doang. Nyuci muka tuannya? Bukan. Nyuci muka? Muka macan tuh di Ragunan. Muka macan di... cuci mukain. Iya. Kita begitu ngelihat juga ngelongok, dia ngedipin. Bukan main itu. Ngepel. Merinding sih enggak. Kenapa? Takut giginya yang gondrong gini aja. Kalau harimau emangnya giginya gondrong? Ya itu tarinya lu. Kenapa? Jangan suka cari-cari aja nama temen lo. Tenang, di rumahnya Cipto itu wadurannya kan kaya. Hah? Kita ngamar kerjaan di sana, ya, ya. Orangnya bagus. Waduh. Pokoknya kita bisa. Cipto mana ini? Orang dari Surabaya itu. Oh, Cipto. Cipto kerja di sana. Orangnya kita teman saya. Teman saya juga. Ya. Kita ngamar ke sana, dia orang aduh. Bentar dulu, Cipto mana ya? Cipto yang tinggi. Surabaya. Ayo. Yang kepalanya kayak pentol korek. Cipto. Masa kepala pentol korek? Lo Cipto. Iya, Cipto yang dari Surabaya. Oh, bener. Dia kan di Jakarta sini, John, kerja. Oh, boleh juga, no. Boleh juga, toh. Kita ke dia, ngelamar. Gajinya gede. Pokoknya kita bisa diterima kalau sama teman sih. Ayo. Mau nggak, lo? Ayo deh, yuk. Pokoknya nanti kalau ada Cipto bisa, enak deh, minta apa kita dikasih. Ayo. Dia gajinya itu tau nggak? Dia satu bulan katanya dia bilang 100 ribu. Waduh, yang enak sih satu bulan yang cari kerjaan gajinya satu bulan 30 hari, no. Satu bulan 30 hari. Oke, kita berangkat sono, yuk. Ayo. Kepala Cipto. Ayo, berangkat ya.